Jalan ini kembali kita lalui. Pohon dan batu masih tetap seperti dulu. Menjadi sebagian juga kini kembali kita rasakan kehangatan dari jiwa yang saling genggam. Kemarin dan esok bukanlah batas dari waktu. Di depan kita terbentang langit bebas, tak setiap jalan pejamkanlah kedua matamu. Sentuhkan tangan pada relung yang paling dalam. Dan teraba rahasia di dada. Jangan pikirkan akhir perjalanan ini. Kemarin dan esok bukanlah batas dari waktu. Depan kita terbentang langit bebas, tak setiap jalan la la la la la.